Mitra Bisnis Quickie Anggi menyebutkan, sepanjang sejarah peradaban manusia, setiap perubahan positif yang terjadi pada satu bangsa selalu dimotori oleh elit-elit yang memiliki kepedulian terhadap nasib serta masa depan negaranya, bahkan rela mati atau menderita demi perbaikan masa depan seluruh bangsanya. Terutama jika sebagian besar dari rakyat yang dibelanya masih belum memiliki kecakapan dan kepandaian yang memadai. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Quickie Anggi. Baik Pak Quick, untuk membentuk sebuah proses pemilihan yang demokratis, apa yang harus diperhatikan oleh rakyat terkait caleg-caleg yang akan maju dalam pemilihan mendatang? Yang harus dilihat rakyat, caleg ini ngerti persoalan apa tidak. Nah, tapi rakyatnya kan tidak bisa melihat. Rakyatnya tidak bisa melihat, tidak bisa membaca, tidak bisa mengerti, dia yang calegnya itu tidak berbicara. Calegnya cuma belusukan aja, dengar-dengar lihat sampah geleng-geleng ini harus diperbaiki. Terkesan rakyatnya terkepilih gitu kan. Ada menteri ngatur lalu lintas gitu. Wah, jalan tol dibebaskan, terkesan ini orang hebat gitu. Pakai baju sembarangan, sepatu kets, ini orang hebat. Ini kan lucu itu udah. Nah, apakah itu artinya rakyat jadi tak punya pilihan jika kita melihat begitu banyak caleg yang dinilai tidak berkualitas? Menurut pendapat saya, kalau mau baik ke depan, tidak ada pemilihan. Udah. Tidak ada pemilihan. Jadi, ya yang penting adalah ada orang kuat yang bisa menjadi presiden dan didukung oleh tidak oleh rakyat loh, dukung oleh yang punya senjata gitu dah. Kemudian dia merekrut yang melingkungin dia, orang pilihannya dia atau kelompoknya yang betul-betul mengerti persoalan. Tapi Pak Quick, bukankah kondisi seperti itu tidaklah demokratis? Tidak ada proses-proses demokrasi lah, atau kemudian DPR bubarkan. Berarti tidak ada keterwakilan rakyat ada, lalu menyusun sebuah DPR yang diminta orang-orang dari daerah yang betul-betul bijaksana dan dihormati oleh rakyat setempat. Itu diminta tolong Anda duduk di pusat berfungsi sebagai DPR. Tapi tidak pernah boleh melupakan tugas, harus ada program utama, antara lain yang utama adalah perlahan-lahan mendemokrasikan. Yang isinya adalah membenahi betul-betul pendidikan. Tanpa pendidikan yang cukup, bagaimana ada demokrasi? Demikian Quickie Anggi. Beni Rahmadi, Pas FM.